Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwafiddin a'azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang masih senantiasa mengaruniakan anugerahnya pada kita semuanya, termasuk diberinya taufik kita untuk melanjutkan kajian kita. Dan mudah-mudahan Allah pun memberikan taufik untuk bisa meyakininya dan mengamalkan yang menjadi konsekuensi dari apa yang kita yakini dari kebenaran yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Lumatul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masuki pasal baru, faslun Al-Qur'anu kalamullah. Pasal Al-Qur'an merupakan firman Allah. Kalau pada pasal sebelumnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyampaikan tentang kalamullah secara umum yang Allah firmankan kepada siapa yang dia kendaki dan Allah perdengarkan kepada siapa yang dikendaki sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki, bahasa yang Allah kehendaki, demikian juga keras dan lembutnya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan diantara sekian banyak dari yang Allah firmankan, yang Allah katakan adalah Al-Quran. Oleh karena itu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah beliau mengatakan dalam poin 26, wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul azim wa huwa kitabullah al-mubin wa hablu al-matin wa siratuhu al-mustaqim wa tanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin munazzalun ghairu makhluqin minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dan Al-Quran Al-Karim termasuk kalamullah yang agung, yang merupakan kitabnya yang jelas. Wahuwa kitabul kitabul al-mubin, wahablu al-matin, ia adalah talinya yang kokoh, wasiratuhu al-mustaqim, dan jalannya yang lurus. Wa tanzilu rabbil alamin, dan Al-Quran diturunkan dari Allah Tuhan semesta alam. Nazzala bihi ruhul amin, dibawa turun oleh ruhul amin Jibril alaihissalam ala qalbi sayyidil mursalin, disampaikan ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu para rasul. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Munazzalun ghairu makhluqin, Al-Quranlah wahyu yang diturunkan, firman Allah yang diturunkan, dan dia bukan makhluk, bukan diciptakan. Minhu bada, dari Allah ia bermula. Wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya ia akan kembali. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah sangat jelas, bahwasanya Al-Quran lah merupakan kalamullah. Nanti akan beliau sampaikan dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Dan kitab Allah yang jelas, karena kalamullah tersebut kemudian ditulis dalam mushaf, baik ditulis dalam lauh mahfud maupun dalam catatan-catatan takdir yang lainnya. Maka Al-Quran kalamullah termasuk juga yang berada di dalam kitab kitabullah, itu adalah kalamullah. Dan dikatakan hablul matin, talinya yang kokoh. Yang namanya habl, sesuatu yang menghubungkan. Dan Al-Quranlah yang menghubungkan hamba dengan Allah, dengan tidak akan pernah terputus apabila seorang berpegang dengan Al-Quran tersebut. Demikian juga dikatakan jalan yang lurus, jalanlah sesuatu yang menghubungkan, yang dititi. Maka barang siapa yang meniti jalan tersebut, maka dia akan sampai kepada Allah Ta'ala dengan selamat dan mendapatkan kebahagiaan. Diturunkan dari Rabbul Alamin, bukan diciptakan. Yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, Allah berfirman, didengar oleh Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan oleh beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga masuk ke dalam hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran tersebut pula kalamullah yang berada di dalam dada, di dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tersimpan dalam hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia dengar dari Jibril alaihissalam, semuanya kalamullah. Kalamullah tersebut menggunakan bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab yang fushah, bahasa Arab yang terbaiknya, dan bukan bahasa Arab yang fusah. Bukan bahasa Arab yang tidak fusah. Karena kita ketahui bahwasanya secara umum masing-masing bahasa itu ada bahasa yang apa? Bagus, yang terbaiknya, dan ada bahasa yang kurang bagus, kurang fusah. Nah, Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab yang terfasihnya. Karena bahasa Arab yang paling fasih, setiap bahasa yang paling fasih itulah yang paling bagus dan yang paling jelas. Dikatakan dia diturunkan bukan makhluk. Dia diturunkan, bukan diciptakan. Karena Al-Quran lah sifat Allah Ta'ala dan sifat Allah lah bukan makhluk. Darinya bermula pengucapan minhu bada itu lebih bagus dibandingkan pengungkapan dengan minhu akhroja. Diberawal dari Allah dan tidak dikatakan keluar dari Allah. Terlebih selamat. Walaupun sama-sama menunjukkan asal-usul, tapi kharaja makna yang lebih sempit dari bada. Karena sesuatu yang bermula tidak semuanya kharaja, keluar. Jadi ada kesan kalau kemudian kharaja berarti keluar dari dalam. Berbeda dengan bermula. Dan karena takbir bada adalah takbir yang syar'i, berbeda dengan kharaja. Wa ila ya'ud, dan kepadanya kembali. Ya'udu wasfan au ya'udu ilaihi fi akhir zaman. Kembali kepada Allah sebagai sifat. Wa ila ya'ud, artinya Al-Quran itu kembali kepada Allahnya di merupakan sifat Allah Ta'ala, atau kembali kepadanya terangkat, terhapus dari mushaf-mushaf di akhir zaman. Dan berdasarkan riwayat yang sahih bahwasanya kelak di akhir zaman maka semua kertas yang tertulis di dalamnya firman Allah maka akan terhapus. Dan tinggal tersisa di kertas-kertas tersebut yang bukan kalamullah. Demikian juga tidaklah seorang memiliki hafalan Al-Quran kecuali akan hilang dari dadanya. Sehingga tidak tersisa pun kalamullah di muka bumi ini. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan wa ilaihi ya'ud. Kembali kepada Allah sebagai sifat. Jadi Al-Quran lah min sifatihi, merupakan sifat Allah Ta'ala karena itu merupakan kalam Allah. Atau kembali kepadanya terangkat dari bumi ke langit, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau sampaikan wa huwa suwarun muhkamatun wa ayatun bayyinatun wa hurufun wa kalimatun man qara'ahu fa'arabahu falau bi kulli harfin asra hasanatin lahu awwalun wa akhirun wa ajza'un wa ba'atun matluun bi alsinah mahfudun fi sudur masmu'un bil adhan maktubun fil masahif fihi muhkamun wa mutasabihun wa nasikhun wa mansukhun wa khasun wa amun wa amrun wa nah wa nahyun. Kemudian beliau lanjutkan tentang sifat-sifat yang lain dari Al-Qur'an, bahwasanya Al-Quran lah merupakan surat-surat yang muhkamat. Ingat pelajaran kita tentang penamaan Al-Quran seluruhnya muhkam, Penamaan Al-Quran seluruhnya mutasyabih, penamaan Al-Quran semuanya sebagian muhkam dan sebagian mutasyabih. Di sini dikatakan suwarun muhkamatun, bahasnya Al-Quran adalah surat-surat yang muhkam. Berarti makna yang mana? Yang semuanya muhkam, yaitu itqan, jelas, bayin, wadih, semuanya. Alal jinsil ummah, bukan ala afrodil ummah. Jadi jelas dan gamblang bagi jenis umat, bukan bagi individu umat. Tolong bedakan antara istilah jinsul ummah dengan afrodil ummah. Nah, kalau jinsul ummah berarti pokoknya jelas bagi umat, walaupun hanya sebagian saja yang jelas dengannya, artinya yang paham atau yang baginya jelas, walaupun sebagian yang lainnya tidak jelas. Tapi kalau ala afrodil ummah artinya jelas bagi masing-masing, bagi tiap-tiap individu umat. Maka yang dimaksudkan muhkamat, muhkam alal jinsil ummah, atau bimana itqan, yaitu teratur rapi satu dengan yang lainnya, tidak bertentangan, tidak ada tanakut. Law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Qur'an itu dari selain Allah, maka niscaya akan kalian dapatkan perselisihan yang banyak. Maka tatkala kalian dapatkan tidak ada perselisihan yang banyak, itu bukti bahwasanya tidak ada perselisihan, itu bukti bahwasanya dari si Allah Ta'ala. Itu muhkam, yang tidak ada perselisihan, pertentangan satu dengan yang lainnya. Maka dia juga ayat. Jadi beliau ingin menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu ada surat-suratnya. Ada berapa? 114 surat. Dan ayat-ayat yang bayinat, yang jelas. Ini juga sama, bayinat alal jinsil ummah, jelas bagi jenis umat. Tidak ada satu ayat pun kecuali jelas apa maksudnya bagi jenis umat ini. Walaupun terkadang tidak jelas bagi sebagian umat, bagi tiap-tiap individu umat. Surat jelas 114. Adapun ayat adalah bagian-bagian dari surat. Wa hurufun wa kalimat. Dan Al-Quran terdiri dari huruf-huruf. Huruf itu apa yang menyusun? Kata. Wa kalimat. Dan kalimat di sini maksudnya kata. Di hurufnya adalah Al-Quran. Jadi masing-masing huruf alif, lam, mim. Rasul katakan, aku tidak katakan alif, lam, mim satu huruf, tapi aku katakan alif huruf, mim harf, dan lam harf, dan mim harf. Jadi alif, lam, mim ada tiga huruf. Dan terdiri dari kata-kata. Zalika, kata Alkitabu, kata dan seterusnya. Kemudian kata-kata tersebut terbentuk satu ayat. Kadang satu ayat terdiri dari satu huruf atau beberapa huruf tanpa membentuk kata. Kadang satu ayat terdiri dari huruf dan satu kata. Dan kadang satu ayat terdiri dari banyak kata. Dan demikian. Maka man qara'ahu fa'arabahu, barang siapa yang membacanya dengan tepat dan fasih, maka baginya falu bikulli harfin asrah sanat, baginya pada setiap huruf yang dia baca 10 kebaikan, mendapatkan pahala 10 kebaikan. Dan tidaklah alif lam mim itu satu huruf, namun itu tiga huruf. Kemudian lahu awalun wa akhirun, Al-Quran ada awalnya, itu dimulai dari basmalah kalau ayatnya, dan suratnya Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu awal dan akhir dari Al-Quran. Wa ajza, dan terdiri dari beberapa juz, ada 30 juz. Demikian juga wa ab'ad, terdiri beberapa bagian. Ada surat-surat yang panjang, ada surat-surat yang pendek, dan ada surat-surat yang tengah. Surat-surat yang panjang terdiri dari beberapa juz. Demikian juga surat-surat yang tengah, surat-surat yang pendek. Matluun bi al-sinah, Al-Quran itu dibaca dengan lisan-lisan. Artinya apa? Yang dibaca oleh lisan itulah Al-Quran, kalamullah. Yang dibaca dengan lisan itu Al-Quran, kalamullah. Jadi bukan kalam yang membacanya, tapi kalamullah. Ada pun yang membaca, dia membaca kalamullah. Karena kalam disandarkan kepada siapa yang mengucapkannya atau mengatakannya pertama kalinya, bukan dinisbahkan kepada yang kemudian menukilnya. Dan demikianlah sesuatu yang sudah ma'hud, sudah maklum, kesepakatan semua orang bahwasanya yang namanya kalam adalah dinisbahkan kepada yang mengatakannya pertama kali, dan bukan kepada yang menukilnya, bukan dinisbahkan kepada yang menukilnya. Maka apa yang dibaca oleh orang tentang Al-Quran, lisan-lisan itu adalah kalamullah. Mahfudun fi sudur, demikian juga Al-Quran yang terhafal dalam dada, yang ada di dalam dada penghafal Al-Quran, maka itu pun kalamullah. Yang ada dalam hafalannya itu kalamullah, bukan makhluk. Demikian juga masmu'ul bil adzan, Al-Quran itu yang didengar dengan telinga. Apa yang kita dengar melalui telinga kita tatkala mendengar suara alif lam mim, dzalikal kitabu, maka kita mendengar kalamullah. Kita mendengar kalamullah, bukan kalam si fulan atau alan. Itu mendengar kalamullah. Maktubun fil masahif, demikian juga Al-Quran tertulis dalam mushaf-mushaf. Jadi huruf-huruf yang tertulis dalam mushaf, dalam lembaran-lembaran kertas atau lembaran apa saja, tertulis di mana saja, kalau itu Al-Quran, maka itulah kalamullah. Fi muhkamun wa mutasabihun, di dalam Al-Quran ada yang muhkam dan mutasabih. Ingat, muhkam dan mutasabih di sini, maka muhkam di sini berbeda dengan muhkam di atas. Wa huwa suwarun muhkamatun. Ya, muhkam di sini muhkam nisbi dan mutasabih nisbi. Jadi muhkam bagi sebagian umat, namun kadang mutasabih bagi sebagian umat yang lainnya. Wa nasikhun wa mansukhun, Al-Quran ada yang nasikh dan mansukh. Nasikh artinya menghapus hukum yang terdapat dalam sebagian ayat atau dalam ayat yang lain, Adapun mansukhun adalah yang terhapus hukumnya. Ada beberapa macam nasikh dan mansukh yang ada dalam Al-Quran. Ada, dan sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa nasikh dan mansukh hanya terjadi pada ahkam, tidak terjadi pada khobar. Nasikh dan mansukh hanya terjadi pada ahkam, pada hukum-hukum, dan bukan pada berita. Manangsah min ayatin aunungsiha illa na'ti bi khairin minha aw bi misliha. Tidaklah kami menghapus satu ayat kecuali atau melupakannya kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Nasih dan mansuh hanya terjadi pada hukum-hukum syariat, bukan pada berita. Pemansuhan berita merupakan nakas, merupakan celaan. Tatkala seorang meralat berita, itu adalah tercela. Karena berarti tatkala berita pertama itu salah, tidak sesuai dengan kenyataan, berarti telah berdusta. Ima sengaja atau tidak sengaja. Dan itu nakas. Adapun memansuh hukum, maka itu likamalihi, karena kesempurnaan Allah Ta'ala. Kadang hukum dimansuh karena sebagai kasih sayang, kadang justru sebagai hukuman. Yang jelas dampak dari penghapusan hukum adalah minimal sama baiknya dan kadang lebih baik. Bagaimana katakan na'ti bi khairin minha aw bi misliha. Nah, nasih dan mansuh yang ada dalam Al-Qur'an kadang dinasih hukumnya saja tapi lafadznya masih, ayatnya masih, tapi hukumnya sudah mansuh. Walaupun ayatnya masih terbaca di Al-Quran. Terkadang dinasih hukum dan ayatnya. Jadi ayatnya tidak ada, tidak terbaca lagi, demikian juga hukumnya. Sudah mansuh, dihapus, diganti dengan yang lainnya atau dihilangkan. Dan ada kalanya dinasih ayatnya saja, bacaannya saja, hukumnya masih, hukumnya tidak mansuh, tetapi bacaan ayatnya mansuh. Wa khosun wa amun. Al-Quran ada yang khos dan ada yang am. Khos adalah lafaz yang menunjukkan kepada yang sudah tertentu, baik satu atau banyak tetapi sudah tertentu. Misalnya tentang isim alam atau isim adat. Jadi penyebutan nama, nama alam Sulaiman, Ibrahim, atau kemudian ada 3 orang, 4 orang. Adapun am, lafaz yang mencakup seluruh anggota himpunan yang ada dalam lafaz tersebut tanpa kecuali. Dan lafaz umum banyak. Siapa yang hafal? Ada berapa? Hakim? Siapa yang sudah belajar usul-usul? Ari? Ada 7 lafadz umum. Isim mausul, isim syarat. Memang umum bimadatihi seperti kulu, jamaatan, kemudian iblam, istigroqiyah, dan lain sebagainya. Nanti belajar usul fikih ya. Biar paham semua ini. Nasih mansukh, khos, am. Wa amrun wa nahyun. Dan perintah dan larangan. Yaitu Amar, lafaz yang dengan fi'il amar, dan nahi dengan fi'il nahi. Dari perintah dan larangan. Nah, semua yang ada di dalam Al-Quran tersebut isinya sebagaimana dikatakan dalam Fusilat 42 itu, la ya'tihi al-batilu min baini yadihi wa la min khalfi, tidak ada padanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Tanzilu min hakimin hamid, karena itu diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Allah bukan yang bijak dan bukan terpuji kalau sampai berbicara sesuatu yang ada di dalamnya kebatilan. Tanzilu min hakimin hamid, ini kedudukannya seperti sebagai alasan mengapa la ya'tihi al-batilu min baini yadihi wala min khalfi. Dan demikianlah di antara faedah yang didapatkan dari penutupan ayat-ayat dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka sifat-sifat Allah Ta'ala yang terdapat dalam penutupan ayat itu sebagai alasan atau sebagai bukti tentang permasalahan yang disebutkan sebelumnya. Maka kalau baca Al-Quran silahkan dicari apa kaitannya antara penutupan ayat itu dengan asma dan sifat dengan pembicaraan yang baru dibicarakan. Mesti ada korelasinya. Dan pemilihan nama dan sifat tersebut sesuai, artinya yang cocok dengan pembicaraan yang sedang dibicarakan. Maka walaupun Hakimin Hamid sama-sama asma, merupakan nama Allah, tapi ya tidak tepat kalau kemudian di situ diganti dengan nama yang lainnya. Misalnya Tangjilun min Ghafurul Wadud, tidak tepat. Maka pernah ada seorang qori membaca Al-Quran dari hafalannya, kemudian ada seorang ami Arab Badui mendengar keliru tuh bacanya. Kemudian qori ini dia membaca dari hafalannya tapi tidak memperhatikan kesesuaian ayatnya. Kan biasa kalau hafalan bisa jadi salah, dikoreksi. Kemudian coba ulangi lagi. Nah, iya ternyata dia salah. Si Badui tadi bukan karena dia hafal, cuma enggak pas kalau dibaca seperti itu. Masa ditutup dengan sifat itu enggak pas. Masih salah. Jadi karena tadi enggak cocoknya. Wong baru menyebutkan masalah ini kok penutupannya sifat ini enggak pas mesti. Mesti keliru. Nah itulah kalamullah. Jadi ada alasan, ada hikmah penyebutan asma dan sifat Allah Ta'ala pada setiap pembicaraan sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan, kaitannya dengan sifat atau asma tersebut.